Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ya, ada oleh-oleh hadis untuk antum bawa ke rumah dan antum amalkan. Qala al-allama al-walid al-syeikh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau bawakan tentang al-kabair wal-saghair, yang di sana beliau definisikan dari ucapan para ulama tentang al-kabair, yang beliau katakan yang namanya kabair, dosa besar itu, labudda fiha minataubatin nasuh, harus ada padanya taubat yang nasuha, yaitu al-hasanah. Adapun as-saghair fayukaffiruha salihul a'mal, dia akan terhapus dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian kata beliau hafizahullah bahwasanya takfirus saghair, dihapuskannya dosa kecil itu masyrutun biijtinabil kabair, dengan syarat, ya disyaratkan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Naam. Yuwadhihu qawluhu ta'ala, dijelaskan dengan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu tukaffir anhu sayiatikum. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, iya, ma tunhauna anhu, yang telah dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayiatikum. Iya. Nukaffir ankum, kami akan menghapuskan, iya, dari kalian, yaitu kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Wal maqsudu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsana bi an nujahida anfusana ala fi'lil mahabillah subhanahu wa ta'ala wa maradihi wa mujanibatin mughadubuhu wa musakhathuhu. Dan maksud bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan wasiat kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh, ya, diri kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang, ya, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu min subulil jannah wa azamuhu at-tauhid. Maka yang pertama, ya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, subulul jannah wa azamuha at-tauhid, merupakan jalan ke surga dan, ya, azamuhu, yang paling besarnya, yang paling tingginya, perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu adalah at-tauhid. Wasani, yang kedua, min subulin nar, yaitu perkara yang dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah itu adalah termasuk dari jalannya ke neraka. Wa adhamuhu asyirku billahi azza wa jal, yang paling tingginya, yang paling berbahayanya itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasiatu thalithah, dan ini merupakan hakku ala ibadillah, hak terhadap hamba-hamba Allah, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Naam, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-khuluq, ya, khuluq dengan dhammah, khuluq, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin. Khuluq, kata beliau, huwa sifatul batinah, merupakan sifat batin, ya, sifat batin yang ada pada manusia. Ya, jujuran, naam, amanah. Adapun al-khalqu huwa as-sifatu zahirah, sifat yang nampak. Ya, sifat yang nampak, yang zahir. Naam, dengan menampakkan wajahnya berseri-seri kepada saudaranya. Ya, memberikan salam ke saudaranya. Ini ya al-khalq, ta'awun, membantu saudaranya. Ini yang nampak. Wa makna, dan maknanya adalah amilun nas bil akhlaqil hasanah bil qaul wa bil wal bil fi'il. Adapun maknanya adalah dia bermuamalah, ya, kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Naam. Kemudian ada pertanyaan, fama huwa al-khuluqul hasan? Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Kata Al-Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ahlul ilm, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik itu adalah kaful adha, ya, menahan untuk menyakiti saudaranya. Ya, ini bisa bil qaul atau bil lisan, bisa bil qaul atau bil fi'il, apakah dengan lisannya, ucapannya, atau dengan perbuatannya. Mubadalun nida, ya, mengerahkan, ya, korban terhadap, ya, naam, seseorang yang minta bantuan kepadanya. Wasabru alal adha, dan bersabar di atas gangguan orang lain. Ya, dia diganggu oleh orang lain, ya, maka dia bersabar. Dan al-wajhu at-talq, menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya. Ini sebagian ulama menyatakan ini adalah akhlak yang baik. Qala hafizahullah, wa hadhil mu'amalatu yaqulun al-insanu madani bi tab'ihi, yakni annahu ya'lafu wa yu'allaf. Maka muamalah ini, mereka para ulama menyatakan bahwasanya manusia itu, ya, memiliki tabiat, yaitu ya'lafu wa yu'allaf, dia menyayangi dan dia ingin disayangi. Fala budda lahu min tubadil masalih wal manafi' ma'a bani jinsihi, maka ya harus baginya untuk dia tubadil al-masalih, naam, memberikan kebaikan dan manfaat bersama bani jinsinya, ya, dari keturunan jenisnya, ya, sama manusia dia harus memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Wa la budda lahu min syai'in yasusuhum bihi wa yuqarribuhu ilaihim wa yuqarribuhum ilaih. Dan ya, ini harus baginya, naam, ketika dia melakukannya akan memberikan yuqarribu ilaihim, rasa kedekatan kepada mereka. Muyukarribuhum ilai, dan mereka pun akan merasa dekat kepadanya. Ila hadal isyara fi qawli sallallahu alaihi wasallam Ya, sebagaimana isyarat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Ya, bahwasanya arwah itu junudun mujannadah. Ya, berkumpul. Ya, bergerombol. Fama ta'arrafa minha ittalafa. Maka perkara apa yang mereka saling sering mengerti, saling mencocoki, mereka pun kumpul, saling tanda. Ya, satu yang dengan satu yang lagi merasa cocok, maka dia akan kumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan ya, apa-apa yang mereka saling mengingkari, maka mereka pun akan berpisah. Ya, saling ya tidak akan cocok, ya, si fulan dengan si Alan. Naam. Ketika ya ada sesuatu yang tidak cocok, maka dia tidak akan menjadi ya sahabatnya. Tetapi ketika ada sesuatu yang cocok dengannya, maka dia terus akan menjadi sahabatnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Syekh, ketika seseorang melakukan kebaikan dan memberikan manfaat, maka ini akan membuat ya naam dekatnya mereka kepada dia, dan dia pun dekat kepada mereka karena adanya saling ta'arraf. Ya. Walakin ma qa'idatul khuluqil hasan aw mukhaliqatul hasanah. Akan tetapi apa? Ya, kaidah ya akhlak itu baik atau akhlak itu mukhaliqah. Ya. Wa minha shadaqul hadis. Di antaranya apa yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu wahifdul amanah. Di antaranya ada as-sadaqul hadis, yaitu jujur ucapannya. Wahifdul amanah, amanah wa injazul wa'd. Ya, wa wafa'ul bil ahdi. Melakukan, menunaikan perjanjian dan tidak menyelisih janjinya. Wa husnul jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Walbir, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, wasilah, melakukan enam, saling menghubungkan tali silaturahim, wathayyibul kalam, ucapan yang baik, waraddus salam, menjawab salam, wa ghadzalika mimma huwa ma'rufun inda ahli Islam. Dan selain itu dari perkara-perkara yang ma'ruf, yang dikenal di sisi naam orang-orang Islam. Iya. Qa'idatu hadza qalu sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidah ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba ayuzahzaha 'alin nari wa yadkhala al-jannah fala ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilayh." Maka barang siapa yang dia menyukai untuk berpaling dari neraka dan ingin masuk dalam surga, maka hendaknya dia mendatangi maniyatuhu, ya, naam pada dirinya, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mendatangi kepada manusia kepada perkara yang yuhibbu, dicintai oleh manusia, ya, untuk mereka mau didatangi. Artinya, ya, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Kalau dia ingin berpaling dari neraka dan masuk surga, maka hendaknya dia melakukan muamalah yang baik kepada manusia. Wa hadhil jumlatu hiya qa'idul mukhaliqatul hasanah. Maka jumlah ini, ya, ucapan Rasulullah SAW ini merupakan qa'idah, ya, yang mukhaliqatul hasanah, ya, akhlak-akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ma'a bani jinsika ya Abdullah, bersama keturunan jenismu wahai hamba Allah. Sawa'un kanu muslimin, apakah mereka adalah seorang muslim, au kanu minal kufar, atau mereka adalah orang kafir. Hatta al-kufaru nahnu ma'murun bi'alla nata'adda ala amwalihim. Hingga walaupun dia adalah seorang yang kafir, maka kita diperintahkan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang melampaui batas terhadap harta-harta mereka. Ya. Wala ala a'radihim, dan tidak pula ya diperintahkan untuk melampaui batas terhadap ya a'radihim, kedudukan atau harkat dan martabat mereka. Wala ala nufusihim, dan juga tidak terhadap jiwa-jiwa mereka. Sawa'un kanu muqimina bainana au kunna muqimina bainahum. Apakah kita ya tinggal atau mereka tinggal di sisi kita ataupun kita tinggal di antara mereka. Li'annahum fi kiltal halataini bainana wa bainahum ahdun. Karena bahwasanya mereka ya pada kedua keadaan ini di antara kita dan di antara mereka ya itu adanya ahdun. Adanya perjanjian. Ya. Baik kita berada ya di negeri mereka maupun mereka berada di negeri kita, maka di sana adanya perjanjian di antara kita dan orang-orang kafir tersebut. Maka tidak boleh melampaui batas terhadap harta-harta mereka dan kehormatan mereka dan jiwa-jiwa mereka. Fal halul ula bainana wa bainahum ahdun a'immatuna wa ulatu umurina. Maka keadaan yang pertama, ya, di antara kita dan di antara mereka adanya perjanjian, ya, memimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita terhadap mereka. Fahum maksumuna bi'ahdil Islam. Maka mereka orang-orang kafir tersebut, maksumun adalah orang-orang yang terjaga terhadap perjanjian Islam. Orang kafir datang ke negeri Islam, ya, maka tidak boleh kita melampaui batas terhadap mereka. Maka ini termasuk daripada khuluqul hasan, ya, akhlak yang baik terhadap ya jenis dari keturunan manusia. Wa amma man kunna muqimina bainahum fa ulai qad i'tamanuna wa saqu minna. Adapun ketika kita tempat-tempat tinggal di antara mereka, kita tinggal di negeri mereka, ya, maka mereka telah melakukan amanah, ya, melakukan perjanjian terhadap kita dengan memberikan keamanan kepada kita. Wayang duruna ila muhasini dinina, dan mereka melihat kepada baiknya agama kita. Kaifa nu'amiluhum biha, bagaimana kita beramal kepada mereka na'am dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa qad kana katsirun min buldani dakhala ahluha fil Islam lama ra'au min muhasinil Islam wa husnu tu'amilu ahlihi ma'ahum dakhalu fil Islami afwaja. Dan terkadang ya, dan sungguh kebanyakan dari negara-negara yang ada, maka penduduknya pun masuk ke dalam Islam tatkala mereka melihat ya muhasinil Islam, baiknya Islam dan baiknya orang yang na'am bermuamalah dari pemeluk-pemeluk agama Islam tersebut bersama mereka. Ya, mereka lihat orang Islam tersebut bagaimana perilaku mereka, muamalah mereka terhadap dirinya, ya, karena berbedanya agama antara Islam dan kafir. Maka tatkala mereka melihat baiknya agama Islam, ya, dakhalu fil Islam afwaja, mereka pun masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Ra'au fi ahli Islam al-adl wal amanah, mereka melihat terhadap pemeluk agama Islam mereka memiliki sifat adil dan amanah. Wa hifdzul ahdi, menjaga perjanjian. Wa husnul jiwar, melakukan perbuatan yang baik kepada tetangga. Wa shidaqul hadis, dan ya ucapan-ucapan yang jujur. Wa ghairu dzalika min muhasinil Islam, dan selain itu dari perkara-perkara yang baik di dalam Islam. Ya, karena sebab muamalah kita yang baik kepada mereka, maka ini membuat mereka na'am masuk ke dalam Islam. Ini sarah daripada hadis ittaqillah haitsuma kunta. Alhamdulillah kita telah selesai dan kita tutup majelis ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita baca memberikan kepada kita hasana ilmu dan juga bisa kita amalkan ilmu tersebut. Naam, dan kurang lebih Anda minta maaf naam atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.